Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, al-hadithul hadi asyara, ridallahi fi thalathin wa sukhtuhu, bisa sukhtuhu, bisa sakhatuhu, fi thalathin, keridaan Allah pada tiga perkara dan kemurkaan Allah pada tiga perkara. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yarda lakum salasan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridai kalian, meridai untuk kalian tiga hal, tiga perkara yang Allah ridai untuk kalian. Wa yaskhatu lakum thalathan, dan Allah murka terhadap tiga hal pada kalian. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a, Allah ridha an ta'buduhu, agar kalian beribadah kepadanya dan kalian tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu, agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan kalian tidak bercerai-berai. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan agar kalian menasihati orang yang Allah jadikan sebagai wali, orang yang mengurus perkara kalian. وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا, dan Allah murka terhadap tiga hal pada kalian. قِيلَ وَقَال, berbicara ini dan itu tanpa tathabut, tanpa memperhatikan kebenaran dan akibatnya. وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ, banyak bertanya. وَإِضَاعَةُ الْمَالِ, menyia-nyiakan harta. Rawahu Muslimun wa Malikun wa Ahmadu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Malik, dan Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Kata beliau Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, rawi al-hadithi, barawi hadith ini, sahabat yang meriwayatkan hadith ini, Abu Hurairah At-Tawsi As-Sahabi Al-Jalil Hafizu As-Sahabati. Beliau adalah Abu Hurairah At-Tawsi, nama kabila yang ada di Yaman. Sahabi, seorang sahabat yang mulia. Hafizu As-Sahabati, penghafal dari kalangan para sahabat. Bahkan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada beberapa sebab sehingga beliau menjadi penghafal hadis. Dalam keadaan keislaman beliau termasuk yang akhir-akhir. Nah, sekitar tahun 8 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Apa sebabnya? Yang pertama adalah doa Nabi SAW. Ya, didoakan oleh Nabi SAW agar tidak lupa dalam menghafal hadis. Nah, ada kisah di sana. Kemudian Nabi mendoakannya sehingga setelah itu Abu Hurairah tidak lupa terhadap hadis-hadis yang didapatkan dari Nabi. Kemudian yang kedua, semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menghadiri majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang muhajirin sibuk dengan perdagangannya, orang ansar sibuk dengan pertaniannya, beliau sibuk menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar. Yang ketiga adalah semangat dan seriusnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang lainnya, yang keempat juga termasuk di sini, adalah tinggalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di kota Madinah. Setelah Nabi SAW meninggal, beliau tinggal di Madinah. Ya, di mana Madinah ketika itu menjadi pusat, pusat ilmu. Ya. Setelah mengambil hadis dari para sahabat yang lainnya, beliau berada pada tempat yang strategis menjadi pusat ilmu, sehingga orang-orang setelahnya mengambil ilmu dari beliau. Nah, juga hal yang lainnya disebutkan, selain posisi, selain tempat, berbeda halnya dengan sahabat yang lain, misalnya Abdullah bin Amr bin As dan yang lainnya. Dari sekian sahabat juga penghafal hadis, hanya mereka tidak tinggal di Madinah. Ya. Para penuntut ilmu banyak yang datang ke Madinah. Nah, selain daripada itu, juga semangat beliau di dalam mentahdis, semangat beliau di dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki ilmu kemudian disampaikan. Wallahu alam. Qala hafizahullahu ta'ala wa ikhtulifa fi ismihi, diperselisihkan namanya. Faqila Abdurrahman ibnu Sakhrin. Ada menyebutkan namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ini yang paling masyhur. Faqila ibnu Hunmin, Abdurrahman bin Hunm. Waqila ghairu dhalik. Ada pula yang menyebutkan nama yang lain, sampai disebutkan yang ada 40 pendapat, kurang lebih 40 pendapat terkait nama dan ayahnya. Ada juga yang merajihkan, memilih bahwasanya namanya adalah ya Abu Hurairah, nama berbentuk kunyah. Ini dirajihkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Ismuhu kunyatuh, nama dia adalah kunyahnya itu. Ya. Nama dia adalah kunyahnya. Karena tidak ada perkara yang bisa dijadikan sebagai rujukan, tarjihnya apa, murajihnya apa, apa yang menguatkan bahwasanya namanya ini dan itu. Maka beliau mentarjih, ya, nama beliau ada kunyahnya. Kunyah itulah nama beliau. Wa dhahabal aktsaruna, sekian banyak ulama berpendapat, ila al-awwali, pada nama yang pertama Abdurrahman ibn Sakhr. Mata sanata 59 min al-hijrah, meninggal pada tahun 59 setelah hijrah. Nah, dan keumumannya enggak disebutkan, sebutkan kapan lahirnya, karena rata-rata, kenapa demikian, karena rata-rata enggak ada perhatian begitu, enggak ada perhatian dari orang-orang sebelumnya, karena enggak tahu orang ini mau jadi apa gitu ya. Nah, perbedaannya ketika sudah menjadi orang penting, maka meninggalnya pun diperhatikan kapan dia meninggalnya. Adapun kelahirannya satu sisi enggak begitu penting. Nah. Terus sisi yang kedua juga enggak ada hal-hal yang lainnya. Menunjukkan bahwa enggak ada istilahnya di sana seperti yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, adanya ulang tahun misalnya, ya nggak ada di sana ulang tahun kelahiran misalnya, nggak ada. Sampai termasuk juga kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperselisihkan kapan pastinya. Nah, qala hafizahullahu ta'ala, ini biografi singkat sahabat mulia Abu Hurairah. Hafizus sahabat, sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis dan yang paling benci terhadap sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah kaum Syiah Rafidhah. Nah, satu faedah terkait dengan prinsip Syiah Rafidhah yang berbeda dengan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya terkait dengan Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya orang-orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib, ya, itu dinamakan dengan An-Nawasib. Nawasib yakni kelompok Al-Khawarij yang mengkafirkan Ali. Kemudian di pihak yang lainnya itu adalah kaum Syiah Rafidhah yang gulu terhadap Ali. Ahlussunnah mengistilahkan orang-orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib yang mengkafirkan kaum Nawasib. Nah, Ahlussunnah bersikap tengah-tengah antara Nawasib dan Syiah. Sementara Syiah sendiri itu punya istilah, juga istilah Nawasib, mengistilahkan dengan Nawasib. Namun yang dimaksudkan tidak sama dengan yang dimaksudkan dengan oleh Ahlussunnah. Nawasib menurut Syiah adalah orang-orang yang loyal terhadap Abu Bakar dan Umar. Ya, orang-orang yang loyal terhadap Abu Bakar dan Umar. Dalam pada sekian banyak buku rujukan mereka yang ditulis oleh Syiah sendiri, ya, mereka mengkafirkan Nawasib tersebut. Mengkafirkan orang-orang yang loyal terhadap Abu Bakar dan Umar. Nah, biar difahami, jadi semacam itu kaum Syiah Rafidhah begitu keji dan jahat, dan di dalamnya terdapat prinsip-prinsip takfir, ya, mengkafirkan golongan yang tidak mau masuk bersama dengan mereka. Ini satu contoh, masih banyak yang lainnya terkait dengan kaum Syiah Rafidhah. Qala hafizahullahu ta'ala ma'ani al-mufradat, makna-makna mufradat, kosakata mufradat, ma'ani jamak dari maknan, mim ain alif nun alif tengkong mat alif matuya, ma'ani jamak dari maknan, al-mufradati mufradah jamak dari mufradah, makna-makna kosakata. Qala ar-ridha was-sukhtu sifatani lillahi taliqani bi jalalihi la tushbihani sifatil makhluqina. Pada hadis disebutkan innallaha yaridha lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Apa arti ridha? Ya, sesungguhnya Allah yaridha, di situ fi'il yaridha fi'il mudhari', kemudian yaskhatu fi'il mudhari' juga. Apa artinya radhiya ya Allah sakhita yaskhatu? Naam, fi'il madhi mudhari' kemudian di sini masdar ar-ridha was-sukhtu, bisa dengan mendhamah sin dan sukun kha, as-sukhtu bisa juga as-sakhatu mufathah sin dan kha as-sakhatu. Artinya ma'ruf terkait dengan perkara semacam ini, sikap Ahlussunnah wal Jamaah adalah pertama menetapkan lafaz tersebut, isbatul lafaz, menetapkan lafaz itu bahwasanya Allah yaridha wa yaskhat. Demikian juga menetapkan maknanya yang hakiki, Allah ridha dan Allah murka. Nah, Kemudian yang ketiga, ya, menyerahkan hakikatnya. Seperti apa keridhaan dan kemurkaan tersebut dikembalikan kepada Allah dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Ini berlaku pada semua sifat. Menetapkan lafaz, menetapkan makna, kemudian yang ketiga, menyerahkan hakikatnya kepada Allah dan tidak menyerupakan dengan makhluk. Pertama, menetapkan lafaz. Kedua, menetapkan makna, ya, yang dikandung oleh lafaz itu. Yang ketiga, menyerahkan hakikatnya, gambarannya seperti apa, ya, dan tidak menyerupakan dengan makhluk. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, ridha dan as-sakhat, ar-ridha wa as-sakhat adalah dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Talinqani, yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Sesuai dengan kemuliaan Allah. Di sini terdapat penetapan dua sifat ini. Ya. Sebagaimana manusia punya sifat ridha, ya, punya sifat murka. Asal katanya sama, ya, asal maknanya sama, namun hakikatnya berbeda. Tergantung dari pengidhofahan itu, ini ridha ini, sakhat ini disandarkan kepada siapa? Sifat bagi siapa? Seperti sifat hidup, Allah hidup, manusia juga hidup, ada sifat. Nah, kemudian yang kedua, maknanya juga jelas hidup, namun tentunya berbeda antara kehidupan Allah dan kehidupan makhluk. Allah yang maha sempurna, yang tidak ada awalan dan akhiran, yang senantiasa ada, tentu hidupnya berbeda. Ya, beda dengan makhluk yang diawali dengan tidak ada, kemudian nanti binasa. Nah, demikian pula sifat-sifat yang lainnya. Ya, walaupun lafaznya sama, asal maknanya sama, namun hakikatnya berbeda. Maka di sini ditetapkan, ini adalah dua sifat Allah talinqani, yang sesuai dengan kebesaran Allah. La tushbihani, tidak serupa sifatil makhlukin dengan sifat-sifat makhluk. Tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menetapkan sifat-sifat Allah dan tidak menyerupakan dengan makhluk. Tidak mentakwil, menyimpangkannya. Tidak menyerupakan dengan sifat makhluk. Nah, qala al-ibadatu lughatan. Pada hadis disebutkan, yarla lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Allah ridha pada terhadap kalian agar kalian beribadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Di sini disebutkan definisi ibadah dari tinjauan al-muta'abbad bihi. Al-muta'abbad bihi, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai ibaratnya objek ibadah. Sesuatu yang masuk dalam bentuk ibadah itu apa? Qala al-ibadatu, demikian juga disebutkan, ya, sisi yang kedua, at-ta'abbud. Ta'abbud itu bagaimana seseorang beribadah. Itu dua tinjauan yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, al-ibadatu lughatan, secara bahasa, al-khudu'u wa-dhullu ma'al-mahabbati. Ibadah secara bahasa al-khudu'u, menundukkan diri dan merendahkan diri, disertai dengan al-mahabbah, disertai dengan kecintaan. Ya. Dari tinjauan ini sama dengan tinjauan at-ta'abbud, bagaimana seseorang beribadah. Bagaimana seorang beribadah? Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Naam. Wa ibadatul Rahman ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma qutubani. Ini tinjauan at-ta'abbud, bagaimana seseorang beribadah. Ya, bagaimana seorang beribadah itu? Seorang beribadah disertai dengan ketundukan, disertai dengan pengrendahan, penghinaan, dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Itu tinjauan at-ta'abbud, sebagaimana seorang beribadah. Ya, ketika sholat misalnya, ya, kita menundukkan diri kita, merendahkan diri, menghinakan diri, ya, sekaligus berharap kepada Allah pahala. Dan demikian, sekaligus kita cinta kepada Allah. Ya. Cinta, kemudian roja, harapan, dan khauf, takut. Ini tinjauan pertama. Di sini sebutkan secara bahasa, lughatan secara bahasa, yaitu ketundukan dan merendahkan diri disertai dengan mahabbah, kecintaan. Ya, kalau dari tinjauan ini, maka dikatakan di sini ibadah menurut at-ta'abbud. Bagaimana seorang beribadah? Bagaimana? Dengan ketundukan, dengan penghinaan, dan kecintaan. Kemudian yang berikutnya, wahiyya, yakni ibadah, ini sekarang tinjauannya al-muta'abbad bihi. Al-muta'abbad bihi artinya sesuatu yang masuk dalam bentuk ibadah. Perkara-perkara masuk dalam bentuk ibadah. Ini antum bisa lihat penjelasannya di awal kitab Al-Qaul Al-Mufid, syarah kitab Tauhid, karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Lagi dua itu situ. Wahia yang kedua dari tinjauan al-muta'abbad bihi amrun jami'un. Kalau istilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam, ismun jami'. Amrun jami'un, perkara yang jami' mengumpulkan. Perkara yang mengumpulkan likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Perkara yang mengumpulkan segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Apa saja Allah cintai, Allah ridhoi? Di antaranya apa yang Allah perintahkan, berarti Allah cintai dan Allah ridhoi. Di antaranya apa yang Allah puji berlakunya, termasuk yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Di antaranya adalah apa yang Allah siapkan bagi orang yang melakukannya, diberi ganjaran, diberi imbalan. Berarti itu adalah perkara yang Allah cintai, Allah ridhai. Ya, itu contoh-contohnya. Secara global apa? Perkara yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Mencakup yang diperintahkan, yang dianjurkan, yang disebutkan ganjarannya, ya, imbalannya, pujiannya di dunia maupun di akhirat. Demikian pula dicela orang yang meninggalkannya. Qala minal aqwali wal a'mal, berupa ucapan dan perbuatan. Bukan ashkhos, bukan manusianya, namun minal aqwal, berupa ucapan-ucapan, ya. Ucapan qalbu, ucapan lisan, zikir, doa, bacaan Al-Qur'an. Wal a'mal, dan amalan-amalan. Amalan qalbu, amalan lisan, amalan jawarih, masuk semuanya. Al-zahirati wal-batinati, yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, dari wahya amrun sampai wal-batina di sini penjelasan, ya, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Ya, kitab Ubudiyah. Ismun jami. Nah, qala fa kullu ma amara Allahu bihi, maka segala sesuatu yang Allah perintahkan, amro ijabin, amro ijab, yakni perintah yang wajib. Segala sesuatu yang Allah perintahkan, perintah yang wajib. Au istihbabin, atau perintah sunnah. Fahuwa ibadatun, maka itu adalah ibadah. Wala wasarfuhu li ghairihi syirkun, dan memalingkan perkara itu yang Allah perintahkan, perintah wajib maupun sunnah, ya, dipalingkan kepada selain Allah, diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Ini adalah definisi ibadah. Pada dua tinjauannya tadi, at-ta'abbud, yang kedua al-muta'abbad bihi. Naam. Qala syirku, syirik. Dalam hadis, wala tusyriku bihi syai'a. Asyirku an yattakhidha lillahi niddan. Seseorang menjadikan bagi Allah tandingan fi syai'in minal ibadat. Pada syai'in, sesuatu dari ibadah-ibadah tadi. Ibadah kalbu, ibadah lisan, ibadah ucapan, perbuatan lahir batin diberikan kepada selain Allah. Bi an yasrifa al-'abdu naw'an min anwa'il ibadat, yaitu ya, bi an yasrifa, seorang hamba memalingkan atau mengarahkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah li ghairillah, kepada selain Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali, kepada batu kuburan, maka itu adalah kesyirikan. Fakullu i'tiqadin au qawlin au amalin, segala i'tiqad, keyakinan atau ucapan atau perbuatan, thabata annahu ma'murun bihi minas syari'i, thabata yakni sah, sahih ya, bahwasanya annahu ma'mur itu diperintahkan, minas syari', dari pemberi syariat. Di sini kata syari', kata syari' di sini mimba bil ikhbar, sebagai bentuk pengabaran. Syari' maksudnya Allah ya. Segala keyakinan, ucapan, perbuatan yang sah, bahwasanya itu diperintahkan oleh Allah ya. Syari' bukan masuk dalam nama Allah, namun ini dalam bentuk pengkabaran, mengabarkan bahwasanya Allah itu yang memberi syariat ya. Fasarfuhu lillahi wahdahu, kemudian diarahkan kepada Allah semata, keyakinan, ucapan, perbuatan yang sah diperintahkan oleh Allah, kemudian diarahkan kepada Allah. Apa itu? Tauhidun wa imanun wa ikhlasun. Maka itu adalah tauhid, itu adalah iman, itu adalah keikhlasan. Wasarfuhu li ghairihi syirkun, dan bila dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Nah, dari sini kita faham apa itu ibadah, apa itu syirik, apa itu tauhid, apa itu iman, apa itu ikhlas, apa itu syirik. Naam. Tauhid, iman, keikhlasan adalah mengarahkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lengkapi satu. Qala al-i'tisamu bihablillah. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa i'tisam bihablillah? Huwa at-tamassuku bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban wa sunnatan. At-tamassuk, berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berpegang dengan wahyu, kitaban berupa kitab, kitab suci Al-Qur'an, wa sunnatan, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita mengetahui maksud dari tiga perkara itu. Satu, ya, Allah ridha terhadap ibadah yang murni, terhadap tauhid, terhadap keikhlasan ya, dan Allah melarang kesyirikan. Yang kedua, Allah ridha agar kita bertamassuk, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah melarang perpecahan. Yang ketiga adalah kita ya, Allah ridha agar kita menasihati, memberikan hak para umara ya, demikian pula ulama, orang-orang yang mengurusi perkara kita. Ini tiga hal. Kemudian tersisa tiga hal yang lainnya. Sempurnakan atau enggak? Ila waqal. Nanggung. Apa? Lain kali. Baik, tersisa tiga hal berikutnya. Ya, kita simpulkan di sini tauhid lawannya syirik, kemudian at-tamassuk bis sunnah bil kitab was sunnah, kemudian adam tafarruq, kemudian yang ketiga adalah memberikan hak waliul amr. penjelasannya nanti ada insyaallah. Al-ma'na al-jimali ada pada poin berikutnya. Saya bacakan sedikit tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang menit saja ya. Dalam sahab diperselisihkan nama beliau dan nama ayahnya fil jahiliyah wal Islam. Ya. Diperselisihkan namanya di masa jahiliyah dan masa Islam. Jahiliyah ala nahwin min 30 qawlan, sekitar 30 nama. Naam. Qala Ibnu Abdul Bar mengatakan allazi taskunu ilaihi nafsu, yang lebih menenteramkan jiwa minal aqwal, annahu Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi. Jadi bisa dikasih keterangan di situ, di antara yang merojihkan nama Abdurrahman ibnu Sakhr adalah Ibnu Abdul Bar. Ya. Demikian juga Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Masyhur ya. Nah, Ibnu Abdul Bar. Dan nama beliau di masa jahiliyah, maka nasmuhu fil jahiliyah Abdus Syams yukanna bi Abil Aswad, diberi kunyah dengan kunyah Abul Aswad dulu di masa jahiliyah. Wa Abu Hurairah hiya kunyatuhu fil Islam, kemudian ketika masuk Islam ya berubah kunyahnya menjadi Abu Hurairah. Ada kisah di sana ya, bahwa apa namanya kucing kecil dimasukkan ke kumnya, ke lengan bajunya. Nah, Imam Dzahabi mengatakan Abu Hurairah al-imamu al-faqihu al-mujtahidu al-hafidhu, gelarnya ya, gelarnya adalah al-imam, seorang imam, al-faqih al-fiqih, mujtahid al-hafidh, penghafal. Sayyidul Huffazi al-Athbati, beliau adalah sayyid, pimpinannya ya para penghafal yang kokoh, paling tinggi. Nah, juga disebutkan, dibujuk oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, wa kana minas sidqi wal hifzi wal diyanah wal ibadah, beliau wa kana minas sidq, benar-benar jujur, wal hifz, hafalannya kuat, wal diyanah, punya agama yang bagus, wal ibadah, punya ibadah yang mulia, wal zahadah, zuhud, wal amali as-salih, banyak beramal salih, ala janibin azim, yang memiliki porsi yang sangat besar. Jadi bukan sekedar penghafal hadis, namun jujur, penghafal, punya agama ya, punya adab, punya akhlak, ibadahnya mulia, zuhud, dan banyak beramal salih. Kemudian Islamnya, karena Islamuhu radhiyallahu an am Khaybar sana sabi'ah. Ya. Beliau disebutkan di sini masuk Islam pada tahun Khaybar 7 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW. Ada juga menyebutkan qila annahu syahida al-ghazwah, ada menyebutkan ikut ya ghazwah Khaybar. Ada juga menyebutkan annahu hadara Khaybar, beliau datang ke Khaybar ba'da ma faraghu minal qital, setelah selesai perang. Nah, ibunya Maimunah bintu Subayh ibn al-Harith. Nah, aslamat, masuk Islam dan mati dalam keadaan muslim, muslimah. Nah, kemudian disebutkan juga lam yalhaq fi kathratihi ahad min as-sahabah. Beliau membawa ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang banyak, yang tidak ada seorang sahabat pun yang apa istilahnya mengungguli, yakni dalam hal periwayatan hadis. Dalam hal periwayatan hadis, walaupun secara kenyataannya yang paling banyak mengambil ilmu adalah siapa? Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau paling banyak meriwayatkan hadis? Ya, Abu Bakar As-Siddiq sibuk dengan kekhilafahan. Orang juga mungkin segan kepada beliau. Nah, adapun terkait dengan Abu Hurairah demikian keadaannya, mengungguli yang lain. Dan banyak sekali muridnya. Berapa sumbernya? Wafaqil balagha adada ashabihi, ya, 800. Ada sekitar 800 jiwa. Ya. Orang yang belajar, orang yang menjadi muridnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga beliau mendapatkan ilmu yang banyak, liluzumihi ala majalis Rasul SAW, karena terus menerus setelah masuk Islam terus menerus mendampingi Nabi SAW, ya, kurang lebih 7, 8, 9, 10, 3-4 tahunan mendampingi Nabi SAW, tidak pernah berpisah dengan Nabi ketika safar, tidak boleh ketika hadar, ketika tidak safar. Dan beliau adalah orang yang paling semangat, ya, di sisi Nabi SAW untuk mendengarkan hadis. Nah, sebutkan oleh Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersahabat dengan Nabi SAW 4 tahun. Ya. Pada tahun yang cukup singkat tersebut, Allah berkahi umurnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan lain sebagainya masih banyak terkait dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Allah alam bismillah. Jumlah hadisnya ada sebutkan 5374 yang diriwayatkan Bukhari Muslim 326. Nah, kemudian riwayat Bukhari 390, riwayat Muslim 890. Kisahnya banyak, ada kisah ketika aku lapar, ketika macam-macam ini. Nah, barakallahu fiik. Meninggal pada tahun berapa tadi? 58, ya. Nah. Nak tadi biasa. Alhamdulillah rabbil alamin.